terharu dari Nyupa Lama ada memori berkasih buat SMP. Coba meminta kasihmu agar menjadi ingatan abadi. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang menimpa. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang menimpa.